Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwasari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masuk pada hadis selanjutnya, hadis yang ke-111 dari awal Riyadhus Shalihin, yaitu hadis dari Sa'id ibn Abdul Aziz An Rabi'ah ibn Yazid An Abi Idris Al-Khawlani An Abi Dzar dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari yang nama aslinya adalah Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam apa yang Nabi riwayatkan dari Allah tabaraka wa taala, bahasanya Allah berfirman. Dan hadis ini adalah salah satu hadis di Arba'in An-Nawawiyah. Allah berfirman, ya ibadi wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri dan aku jadikan kezaliman itu satu hal yang haram di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat kecuali yang aku berhidayah, maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan memberikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, niscaya akan aku beri makanan. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku berikan kepada kalian pakaian. Wahai hamba-hambaku, senia kalian berbuat kesalahan di waktu malam dan di waktu siang, dan aku mengampuni semua dosa, ya, maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Wahai hamba-hambaku, innakum lan tabluru duri fataduruni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak bisa memberikan madarat kepadaku. Walan tabluru naf'i fatanfa'uni, sebagaimana kalian juga tidak bisa memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang pertama dari kalian sampai yang terakhir, baik jin ataupun manusia, semuanya adalah dalam kondisi abka qalbi rajulin wahidin minkum, dalam kondisi kualitas takwa yang paling bagus, mazada dalika fi mulki syai'an, itu tidaklah menambah kekuasaanku sedikit pun. Seandainya semua kalian itu manusia yang sangat bertakwa, semuanya dari yang pertama sampai yang terakhir, dari jin termasuk juga manusia, itu tidak menambah kerajaanku, kekuasaanku secuil pun. Sebaliknya, ya ibadi wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, semuanya adalah orang yang paling bejat. Semuanya bejat semua, brengsek semua, semuanya maksiat semua, kafir semua. Mana qasadalika min mulki syai'an, itu tidak mengurangi kerajaanku dan kekuasaanku secuil pun. Wahai hamba-hambaku, seandainya semua kalian dari yang pertama sampai yang terakhir, baik manusia ataupun jin, mereka semua berada di satu tempat, lalu mereka semua minta kepadaku, lalu aku berikan untuk masing-masing orang permintaannya, maka itu tidaklah mengurangi perbendaraanku, itu tidaklah mengurangi anugerahku dan simpananku, kecuali sebagaimana sebuah jarum itu dimasukkan ke lautan, kemudian diangkat, maka semua permintaan manusia dan jin itu cuma seperti air yang nempel di jarum itu. Maka semua permintaan manusia dan jin dengan segala muluk-muluknya kemudian Allah kabulkan, itu cuma itu mengurangi perbendaharaan Allah sebagaimana cuma seperti air yang nempel di jarum, mengurangi lautan yang tidak bertepi, artinya tidak ada apa-apanya. Perbandingannya sangat-sangat kecil sekali. Itu pun air yang nempel di jarum itu pun masih netas balik lagi ke laut. air yang nempel di jalan itu tadi, itu pun masih nempel. Seandainya itu pun masih netes. Seandainya tidak, dibandingkan dengan air lautan. Nah ini balik lagi ke lautan. Ya, kemudian idza utsila al-bahr, ya ibadi wa hamba-hambaku, innama hi a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya inilah amal-amal kalian, cuma aku catat saja. Tsumma uwafikum iyyaha, kemudian aku beri balasan. Maka yang terjadi itu cuma sekedar amal kalian. Semuanya adalah amal kalian, aku catat, kemudian aku beri balasan. Oleh karena itu, faman wajada khairan, siapa mendapatkan balasan berupa kebaikan, siapa mendapatkan balasan berupa surga, falyahmidillah, maka adalah dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan jangan memuji dirinya sendiri, dan janganlah memuji dirinya. Namun man wajada ghaira dzalika, namun siapa yang menjumpai selain itu, ternyata balasannya Allah berikan adalah nerakanya, azab dan siksaannya, fala yalumanna ila nafsahu, maka jangan salahkan siapa-siapa. Jangan salahkan siapa-siapa, salahkanlah dirimu sendiri. Termasuk jangan salahkan setan. Setan cuma ngajak-ngajak siapa yang mau. Setan cuma ngajak-ngajak dan tidak bertanggung jawab. Cuma jadi provokator. Adapun jika dilakukan, maka itu urusannya masing-masing. Kala Sa'id, kata Sa'id, kana Abu Idris, adalah Abu Idris yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Dzar, jika menyampaikan hadis ini beliau duduk simpuh, jafa ala rukbataihi, beliau mengambil posisi duduk simpuh setiap kali meriwayatkan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, dan kami mendapatkan riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala. Imam Ahmad mengatakan, laisa li ahli Syam hadisun asraf min hadal hadis, tidaklah penduduk Syam meriwayatkan satu hadis yang lebih mulia daripada hadis ini. Keterangannya, di sini penulis Riyadhus Salihin mengutip hadis dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu di bab mujahadah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang Nabi riwayatkan dari Tuhannya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari Allah bahasanya Allah berfirman demikian dan demikian. Nah, hadis model semacam ini dinamai oleh para ulama dengan sebutan hadis qudsi, disebut juga hadis ilahi, nama lainnya adalah hadis rabbani. Adapun hadis yang langsung itu perkataan Nabi atau perbuatan Nabi, maka itu yang disebut dengan hadis nabawi. Maka di hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan berbuat zalim terhadap diriku sendiri. Artinya aku berjanji tidak akan mendzalimi siapapun. Dan zalim yang mungkin terjadi pada Allah adalah dengan menambah dosa yang tidak dilakukan oleh manusia, atau mengurangi pahala yang sebenarnya dia miliki dan dia lakukan. Maka Allah tidaklah berbuat zalim dengan dua bentuk di atas. Karena Allah adalah hakim yang adil, yang berbuat baik, dan hukum dan ganjaran yang Allah berikan dan balasan yang Allah berikan pada hamba-hambanya itu dua kemungkinan saja. Kalau Allah tidak fadl memberikan karunia dan kebaikan, maka Allah berbuat adil. Maka sikap fadl, maka berbuat kebaikan Allah tujukan kepada orang yang melakukan amal kebajikan, dan sikap adil Allah tujukan kepada orang yang melakukan kejelekan. Maka surga bagi orang-orang yang beriman adalah anugerah dan kebaikan Allah, sedangkan neraka untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang layak untuk masuk neraka adalah semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah untuk orang-orang yang mendapatkan hidayah, hidayah tersebut adalah anugerah Allah, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Sedangkan kesesatan bagi orang-orang yang sesat, maka itu adalah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak mencari hidayah, bahkan mencari kesesatan, Allah berikan sesat, itu adil. Sedangkan hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berikan maka itu karunia. Dan seandainya Allah tidak berikan, maka Allah tidak salah, karena itu miliknya. Dan sesuatu yang menjadi miliknya maka tidak diberikan, dia tidak salah. Kalau diberikan maka dia berbuat baik. Dan tidak ada yang ketiga, yaitu berbuat kebaliman. Tentang amal kebajikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas amal kebajikan minimal 10 kali lipatnya. Dan itu bentuk kemurahan Allah. Satu dibalas 10. Ya, kalau Allah bersikap adil dalam masalah kebaikan, maka satu dicatat satu, satu dibalas satu. Itu sikap adil. Namun apakah Allah bersikap adil dalam masalah amal soleh? Tidak. Allah berbuat baik dan tidak bersikap adil untuk amal soleh, sehingga satu amal soleh nilainya 10. Sedangkan menya'mal hasanatan, maka siapa melakukan satu kebajikan maka diberi ganjaran 10 kebajikan. Adapun kejelekan, maka satu kejelekan Allah catat sebagai satu kejelekan saja, sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-An'am. Dan surat Al-An'am itu turun sebelum hijrah. Allah katakan manja'a bil hasanati falahu asru amthaliha. Siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kebaikan, maka balasannya 10 kali lipatnya. Wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza ila mithlaha wa hum la yudlamun. Dan siapa yang datang menghadap Allah dengan satu kejelekan, maka tidaklah dibalas kecuali dengan yang semisal. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidaklah Allah zalimi. Maka mereka tidak dizalimi dengan dikurangi ganjaran amal kebajikannya. Demikian juga tidak dizalimi dengan ditambahi balasan kejelekannya. Bahkan Rabbuna Jalla wa Ala berfirman, "Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dhulma wala hadma." Di surat Thaha ayat yang ke-112 Allah katakan, siapa melakukan amal kebajikan dan dia adalah orang yang beriman, maka dia tidak perlu mengkhawatirkan dua hal. Dia tidak perlu mengkhawatirkan dhulman, kezaliman. Tidak pula kemudian dia mengkhawatirkan hadma, pengurangan. Yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah ditambah dosa yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Dan yang dimaksud dengan hadma atau pengurangan adalah dikuranginya ganjaran yang sudah dilakukan. Maka dua-duanya tidak perlu khawatir akan terjadi. Kemudian Allah katakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Maka hadis ini dalil bahasanya Allah Jalla wa'ala mengharamkan atas dirinya berbagai hal, sebagaimana Allah mewajibkan dirinya untuk melakukan sejumlah hal. Di antara yang Allah wajibkan atas dirinya adalah kasih sayang. Allah Ta'ala berfirman, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Tuhanmu mewajibkan dirinya sendiri untuk menyayangi hamba-hambanya. Dan di antara yang Allah haramkan atas dirinya adalah berbuat zalim kepada hambanya. Kenapa di sini Allah mengharamkan sesuatu dan mewajibkan sesuatu? Karena Allah adalah fa'alul lima yurid, melakukan apa saja yang dia inginkan, menetapkan hukum dengan apa saja yang dia inginkan. Maka sebagaimana Allah mewajibkan hambanya untuk berbuat sesuatu dan mengharamkan hambanya untuk melakukan sejumlah hal, maka Allah pun mewajibkan dirinya dan mengharamkan dirinya Jalla wa'ala dengan apa yang dia inginkan. Karena milik Allah dan hak Allah hukum yang sempurna dan mutlak. Dan aku jadikan kezaliman itu satu hal yang haram di antara kalian, maka janganlah kalian berbuat zalim. Janganlah sebagian kalian menzalimi yang lain. Ja'ala dalam hadis ini adalah ja'ala syar'i. Maka kata-kata ja'ala yang dikaitkan dengan Allah ada dua macam. Ada ja'ala kauni, contohnya waja'anna al-laila libasa waja'anna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam itu sebagai pakaian dan kami jadikan siang sebagai tempat penghidupan. Dan yang kedua ada ja'ala syar'i, contohnya firman Allah Ta'ala di sini, demikian juga di firman Allah di surat Al-Ma'idah ayat yang ke-103, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin. Allah tidak pernah menjadikan Bahirah, Saibah, Wasilah ataupun Ham. Itu jenis-jenis onta dengan ketentuan-ketentuan khusus yang dibuat oleh orang-orang musyrik Mekah. Aturannya itu mereka buat sendiri, kemudian mereka haramkan untuk disembelih dan dimakan. Ada onta-onta tertentu yang namanya, ada beberapa nama tadi di surat Al-Maidah 103, yang itu onta-onta tersebut haram untuk disembelih dan dimakan dalam agama dan keyakinan orang musyrik Arab. Nah, maka ja'ala di sini ja'ala syar'i artinya masyara'a. Allah tidak pernah mensyariatkan larangan menyembelih unta yang disebut bahirah, sa'ibah, wasilah ataupun ham. Ya, di antaranya adalah unta yang sudah beranak sampai 10 kali. Nah, itu misalnya kalau sudah beranak 10 kali sudah, maka unta tersebut dilepas, tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih, dan itu untuk dibiarkan lepas untuk berhala. Itu bentuk mendekatkan diri kepada berbagai macam berhala dengan model melepas unta, tidak boleh diganggu, tidak boleh dilukai, disembelih dan yang lain. Ya kan, maka yang ditiadakan adalah pensyariatan, karena ja'ala dzalika kaunan, Allah jadikan adanya unta-unta semacam itu dalam takdirnya, kan orang Arab melakukannya. Contoh ja'ala syar'i, ja'altuhu bainakum muharraman. Artinya ja'ala dzalika adalah ja'ala syar'i dan bukan kauni, li'anna dzulma yaqa'u, karena secara realita kezaliman terjadi di dunia manusia. Kemudian tentang kezaliman yang terjadi di antara para hamba, terjadi di antara sesama manusia, itu ada tiga jenis. Ada tiga jenis atau tiga bentuk kezaliman sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya ketika Nabi menyampaikan khutbah di hadapan banyak orang saat Hajjatul Wada, yaitu saat khutbatul Arafah. Nabi katakan inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun. Haram atas kalian mengganggu darah orang lain, darah sesama muslim, harta sesama muslim, dan kehormatan atau nama baik sesama muslim. Itu hukumnya haram. Kezaliman dalam tiga hal tersebut adalah haram sebagaimana haramnya atau mulianya, karena semua tiga hal di atas adalah hal-hal yang mulia yang wajib dijaga dan dilindungi sebagaimana kemuliaan hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ala hal balartu, bukankah aku telah menyampaikan, tanya Nabi kepada para sahabat. Para sahabat mengatakan na'am, iya. Qal Allahumma fashhad, ya Allah jadilah saksi kalau aku telah menyampaikan. Maka dalam hadis ini Nabi jelaskan tiga jenis kezaliman yang terjadi antara satu orang dengan yang lain. Kezaliman berkenaan dengan darah, kezaliman berkenaan dengan harta, kezaliman berkenaan dengan kehormatan dan nama baik. Maka kezaliman di antar sama manusia itu haram. Yang pertama berkenaan dengan darah. Oleh karena itu tidak boleh bagi siapapun untuk mendzalimi darah orang lain. Darah di sini boleh jadi darah yang menyebabkan hilangnya nyawa, itulah pembunuhan, atau darah yang menyebabkan yasulubi an-nakas, berkurangnya darah, yaitu luka, matahkan tulang atau yang lain. Maka ini semua adalah haram, kezaliman yang tidak diperbolehkan. Maka mendzalimi darah orang lain itu boleh jadi bentuknya adalah melukai, atau bahkan yang paling jelek adalah menghabisi nyawa. Dan diantara tadi disampaikan diantara bentuknya adalah mematahkan tulang. Dan perlu diketahui bahasanya, mematahkan tulang orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya sama dengan mematahkan tulang orang yang masih hidup, sebagaimana dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Fal mayyitu muhtaramun, maka mayit jika dia muslim wajib dihormati, wajib dimuliakan. Oleh karena itu tidak boleh diambil anggota badannya sedikit pun. Tidak boleh dipatahkan ada dari anggota badannya yang dipatahkan. Li'anau amanah, karena anggota badan manusia itu adalah amanah atas manusia, dan seorang itu akan dibangkitkan utuh dengan anggota badannya pada hari kiamat. Maka jika demikian, maka tidak boleh ada anggota badan yang diambil sedikit pun. Oleh karena itu, maka para ulama bermadzhab Hambali, mereka menegaskan tidak boleh mengambil sedikit pun dari anggota badan mayit meskipun dia berwasiat. Karena mayit itu muhtaramun, itu dihormati sebagaimana orang yang hidup itu dihormati. Dan mematahkan tulang mayit sebagaimana mematahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Maka jika kita ambil satu anggota badan dari mayit atau kita patahkan tulangnya, maka itu adalah kejahatan terhadap mayit dan kezaliman kepada mayit, dan kita berdosa karenanya. Ya, oleh karena itu, maka apa hukum wasiat? Ya, ininya untuk donor, ini didonorkan nanti kalau saya meninggal dunia, ini saya donorkan ini dan itu. Ya, maka hukum dasarnya tidak boleh donor ini dan itu. Ini mata saya nanti saya donorkan, jantungnya saya donorkan, atau yang lainnya, ginjalnya dan sebagainya. Hukum dasarnya tidak boleh. Ya, karena mayit itu sendiri tidaklah bisa dia mendonasikan, ya tabarak, mendonasikan satupun anggota badannya. Karena anggota badan seseorang itu adalah amanah Allah untuk orang tersebut. Ya, itu adalah amanah yang tidaklah halal, tidaklah boleh dicikapi dengan ceroboh. Oleh karena itu, maka Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian bunuh diri. Maka bunuh diri itu haram meskipun itu leher-leher sendiri. Kenapa kok haram pada itu leher sendiri? Karena leher itu bukan milikmu. Leher itu bukan milikmu. Leher itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, cuma Allah titipkan. Tugas mengerawat, ya, jangan digorok, ya, jangan dilukai, dan seterusnya. Maka anggota badan milik seseorang itu amanah Allah pada seseorang. Dia tidak punya. Kalau dia tidak punya, maka oleh karena itu dia tidak boleh memperlakukannya begini dan begitu sesuka hatinya. Dan tidak boleh dia donor-donorkan seenaknya. Karena itu bukan miliknya. Dari mana dia bagi-bagikan, wong dia itu bukan miliknya. Ya, kalau itu miliknya baru boleh dibagi-bagikan lah. Bukan miliknya, atas alasan apa bagi-bagikan yang bukan miliknya? Wong itu cuma titipannya, kok titipan kok malah dibagi-bagikan? Ini ada barang titipan malah kemudian dibagikan kiri dan kanan. Itu namanya kurang ajar. Tidak amanah dengan barang titipan. Ya, tentang janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri di surat An-Nisa, ini difahami oleh sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahasanya salah satu bentuknya jika seorang itu dalam kondisi junub dan cuacanya dingin dan dia khawatir jika dia mandi, maka itu menjadi bahaya untuk dirinya dan kesehatannya, maka itu bisa menjadi alasan bolehnya tayamum. Demikian pemahaman sahabat Amr bin Al-As untuk ayat ini. Beliau menilai bahasanya tindakan tayamum dalam hal ini termasuk dalam ayat di atas. Dan ceritanya adalah sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu fi syariyatin. Ya, ketika itu beliau memimpin satu pasukan yang diberangkatkan oleh Nabi. Kemudian junub dan malam itu begitu dingin, maka pada pagi harinya bangun dalam keadaan junub, sahabat Nabi ini cuma tayamum, kemudian sholat jadi imam memimpin anak buahnya. Dan mereka tahu apa yang terjadi, maka tatkala mereka pulang ke Madinah, maka anak buahnya Amr bin Al-As ini menghadap sang Nabi, sang Rasul alaihissalatu wassalam, dan menyampaikan berita. Maka Nabi kemudian memanggil Amr dan menanyai, wahai Amr, apakah engkau sholat dengan kawan-kawanmu dalam keadaan junub, yaitu belum mandi? Maka Amr mengatakan, wahai Rasulullah, aku ingat firman Allah Ta'ala, janganlah kalian bunuh diri. janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, Allah sayang dengan kalian. Surat An-Nisa ayat 29. Nah, dan aku khawatir dingin, maka aku tayamum. Nabi pun tertawa dan membenarkan perbuatan sahabat Amr bin Al-As dan pendalilan beliau dengan ayat. Nabi tidaklah mengatakan ayat tidaklah mendukung pemahaman semacam itu. Fa'idhan, maka jika demikian, segala sesuatu yang membahayakan badan atau kemudian menghilangkan badan, maka itu tidaklah halal dilakukan oleh manusia. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Maka kalau bahir ayat adalah dilarang untuk bunuh diri atau terlarang untuk menyakiti diri sendiri atau menghilangkannya, menghilangkan sebagian anggota badan dengan mewasiatkannya, mendonasikannya. Dan tadi berdasarkan pemahaman sahabat Amr ibn Al-As, termasuk dalam ayat ini, termasuk wala taqtul anfusakum, melakukan satu hal yang membahayakan kesehatan. Karena itu tadi belum mengatakan saya junub, cuacanya sangat dingin, wahai Nabi, jika saya nekat mandi saya sakit, ini membahayakan diri saya. Dan saya ingat bahasanya Allah mengatakan, jangan kalau kamu bunuh dirimu sendiri, maka aku pun pilih tayamum. Sehingga berdasarkan ayat ini terlarang melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan badan. Oleh karena itu ayat ini bisa jadikan dalil haramnya merokok, mengkonsumsi rokok dan yang lainnya, yang itu merupakan tindakan-tindakan yang membahayakan kesehatan badan. Maka tidak boleh mandi, tidak boleh mandi ketika cuaca dingin, tidak ada api untuk memanaskan air, tidak boleh mandi dingin dalam keadaan demikian yang menyebabkan khawatir kalau itu nanti jadi masuk angin, apalagi jika itu menjadi sebab kanker paru-paru. Tentu masuk angin sama kanker paru-paru, lebih jelek kanker paru-paru daripada masuk angin. Kalau melakukan sesuatu yang menyebabkan masuk angin itu tidak boleh pakai ayat wala taqtulu anfusakum, masa kemudian dibolehkan melakukan hal yang menyebabkan kanker paru-paru padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum. Oleh karena itu diharamkan melakukan mengkonsumsi hal-hal yang merusak badan, dan ini tidaklah diharamkan kecuali dalam rangka melindungi badan. Sehingga ini menunjukkan bahasanya badan seorang manusia, badan manusia itu muhtaram, wajib dihormati. Sehingga kezaliman berkenaan darah itu mencakup dua hal, yaitu kezaliman darah yang menyebabkan seorang itu kehilangan nyawa alias pembunuhan, dan yang kedua kezaliman berkenaan dengan darah yang tidak sampai demikian, yaitu luka, patah tulang atau yang lain. Kemudian kezaliman jenis yang kedua adalah mendzalimi orang lain berkenaan dengan hartanya. Maka harta Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan sebagian kita untuk mengambil harta orang lain tanpa alasan. Bi'ayna in min anwa, apapun bentuk-bentuk, dengan apapun bentuk-bentuk pengambilan hak orang lain tanpa alasan. Boleh jadi itu bentuknya dengan merampas, artinya mengambil apa yang jadi milik orang lain secara paksa, ataukah mengambilnya dengan sembunyi-sembunyi dalam bentuk mencuri atau ikhtitofan menjambret, atau sembunyi-sembunyi dalam bentuk khianat, bendahara khianat ya, alias korupsi, atau dalam bentuk menipu, ngakali orang, atau dalam bentuk dengan bohongi orang. Maka bi'ayna'in min hadhihi anwa'i ya'khudhuhu, dengan cara-cara apapun sebagaimana cara-cara di atas orang itu mengambil harta milik orang lain, ini satu hal yang hukumnya haram. Maka oleh karena itu, maka orang yang melakukan penjual yang menjual barangnya kepada orang lain dengan cara menipu, maka semua harta bahkan semua semua keping yang masuk, yang masuk yang dia dapatkan min ziyadah, tambahan yang dia dapatkan dalam harga barang tersebut karena sebab menipu, maka itu hukumnya haram. Maka orang yang menipu dalam kegiatan menjual ataupun membeli, maka dia melakukan dua hal yang terlarang. Yang pertama adalah mendzalimi saudaranya sesama muslim dengan mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang dibenarkan. Kemudian bahaya yang kedua, orang tersebut mendapatkan vonis Nabi berlepas diri darinya. Maka sejelek-jelek barang dagangan adalah barang dagangan yang menyebabkan pemiliknya itu mendapatkan baro'ah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dan tidak mengakuinya sebagai bagian dari umatnya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, man ghassana falaysa minna. Siapa yang menipu kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kaum muslimin. Demikian juga di antara bentuk kezaliman berkenaan dengan tanah adalah apa yang dilakukan oleh sebagian tetangga dengan tetangganya, dengan dia geser batas patok tanah, dia geser ke arah tanah saudaranya dalam rangka untuk menambahi tanahnya. Maka ini adalah kezaliman berkenaan dengan harta orang lain, dalam ini harta berupa tanah, dengan geser patok tanah. Nah, atau kemudian kalau di kampung dengan geser galengan sawah. Pas nanti kemudian tanam baru, maka kemudian galengan tanah digeser, pindah 1 cm, 2 cm, geser sawah, petak sawah tetangganya. Atau kalau kemudian di kampung ada batas pakai tetean, itu nandur teteannya miring, nandur teteannya itu miring, nanti kemudian kapan direnovasi lagi, maka miring lagi ngambil tanah orang lain, pelan-pelan, nandurnya enggak kemudian lurus di sini batasnya kemudian ditandur, namun enggak, nandurnya miring, nanti besok nandurnya miring lagi, geser lagi 1 cm, 2 cm, besok nandurnya miring lagi ke arah saudaranya, sebelahnya tetangganya, sedikit demi sedikit. Maka ini semua adalah perbuatan zalim terhadap harta orang lain. Dan secara khusus untuk kasus ini, mengambil harta tanah orang lain, terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, siapa yang mengambil tanah milik orang lain meskipun satu jengkal, satu jengkal ini bukan berarti kalau kurang dari satu jengkal boleh, bukan berarti demikian. Satu jengkal ini untuk menukar meskipun sedikit, meskipun cuma 5 cm karena geser tetean atau geser galengan, dikawal hakim tanpa alasan yang dibenarkan, maka tanah yang diambil tersebut akan jadikan kalung untuknya pada hari kiamat sampai 7 lapis bumi. Maka bukan kalau dia cuma ngambil satu kilan, maka bukan hanya sekilan di atas, namun sekilan sampai turun ke bawah, itu nanti jadi kalung yang akan dia eret-eret oleh orangnya. Maka yang lain itu jalan di mahsyar dengan tegap, ini dia jalan dengan ngeret-ngeret tanah yang dia ambil selama ketika dia di dunia. Maka yakun yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat sampai 7 lapis bumi itu ada di lehernya tukun sebagai kalung sampai 7 lapis bumi waliyadzubillah, yang akan dia pikul, dia akan seret-seret pada hari mahsyar. Maka ini adalah kezaliman. Dan di antara bentuk kezaliman, ayakunil saksin ala saksin darahim, ketika orang itu punya utang sama orang lain kemudian tidak mengakui kalau dia punya utang dengan mengatakan laisa laka indi syai', saya tidak punya utang kepada anda. Maka ini adalah memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil. Meskipun seandainya kita andaikan orang ini kemudian berperkara ke pengadilan dengan lawannya, kemudian dia menang di depan qadhi, di depan hakim, maka dia tidak bakalan menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi menang di pengadilan, namun tidak akan menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya kalian berperkara kepadaku, dan boleh jadi sebagian kalian lebih pintar beralasan dibandingkan yang lain, sehingga aku putuskan dialah yang menang, dan aku memberikan putusan sebagaimana yang aku dengar, maka siapa yang aku menangkan sehingga dia mengambil hak orang lain, maka ingat itu adalah satu bara api yang aku potongkan untuknya dari bara api neraka. Silakan dia perbanyak bara api neraka untuk dirinya atau dia persedikit. Maka janganlah anda kira bahasanya ketika anda menang dengan lawan sengketa anda di pengadilan, padahal sebenarnya anda adalah orang yang tidak berhak, maka jangan kira dengan itu maka anda selamat di akhirat. Abadan sama sekali tidak demikian. Karena kewajiban hakim cuma memberikan keputusan sebagaimana data yang masuk kepada dia. Karena hakim tidak tahu hal yang gaib, namun ada zat yang Allamul Ghuyub yang mengetahui hal yang gaib, itulah yang akan menghisab anda pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Demikian juga di antara bentuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar adalah mengklaim mengaku-aku sesuatu itu adalah miliknya padahal bukan. Yadda'i shakhsun, seorang mengaku-ngaku atas orang lain sesuatu yang sebenarnya bukan haknya, lalu kemudian dia, supaya dia menang, dia bawakan bukti berupa saksi palsu, nanti kemudian dia dimenangkan karena punya saksi palsu. Maka ini pun termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Dan contoh-contoh tentang ini sangatlah banyak. Kesimpulannya semuanya haram jika itu tidak dengan alasan yang dibenarkan dan dilegalkan, mengingat firman Allah dalam hadis qudsi, fala tadzalamu, janganlah kalian saling, sebagian kalian zalim dengan yang lain. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Radhawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.